era digital, sekalipun memang terdapat banyak kemungkinan kita berbuat salah di sana, bisa-bisa kita masuk ke penjara. Tapi kita perlu berani, namun yang benar, tak juga asal, tanpa peduli lalu berkata, apapun risikonya silakan datang, berita yang tak teruji kita teruskan. Jadi tak perlu takut, namun jika berani harus benar. Bukankah itu sudah semestinya kita punyai, supaya kita layak disebut sebagai anak bangsa yang cerdas, yang selalu mempertimbangkan apa yang akan dikatakannya, apalagi kalau menuju kepada tindakan nyata. Dengan demikian kita memberikan sumbangsi yang dibutuhkan oleh negeri, cinta dan kebersamaan untuk membangun bangsa ini. Bukan kebencian di sana sini, hanya karena iri hati. Akal sehat sudah mati. Kekuasaan membuat banyak orang menggila, dan akhirnya era digital dimanfaatkan untuk tujuan yang salah. Dan yang paling salah, ketika Anda menelannya dengan segera, tanpa menalarnya, seakan menghina diri, kita tak mampu lagi berpikir secara jernih. Ingat, kita manusia yang berpendidikan. Kita bukan orang bodoh yang bisa dikacaukan. Awas, kita tahu mana benar dan salah, kecuali memang Anda tak mengenalnya. Kecuali Anda hanya memiliki dendam belaka, memang itu jadi masalah. Hati-hati, sudah semestinya. Bersama saya, Bigman Sirait.